Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri kita sehingga kita bisa tetap istiqamah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Di antara thariqah jalan untuk bisa istiqamah yaitu dengan ta'lim wa ta'allum, yaitu belajar dan mengajar. Maka pada kesempatan kali ini dekatnya kita termasuk orang yang semoga termasuk orang yang mansalaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kurang lebihnya reaksinya demikian. Orang siapa yang memiliki sebuah jalan yang disitu dia menuntut al-ilm, maka Allah akan ulangi, maka Allah mudahkan jalannya dengan sebab itu ke surga. Jalan ke surga Allah memudahkan dengan itu jalan menuju ke surga. Kurang lebihnya demikian terjemahannya. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampaikan tentang pengamalan al-ilm. Pengamalan al-ilm, maka wajib pada muslim an yudrika ahamiyat al-amal bil-ilm. Maka bagi setiap muslim tertuntut untuk memahami pentingnya mengamalkan ilmu. Pada halaman 11 tersebut, alinea kedua. Dan bahasanya seorang manusia tidaklah mengamalkan ilmunya. Saya ulangi, wa annal insana alladhi la ya'mal bi ilmihi. Dan bahasanya seorang manusia kalau tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, maka apa? Sayakunu ilmu hujjah alaih. Hujjah alaih, maka ilmunya menjadi hujjah atasnya. Jadi dia justru dengan ilmunya bukan terbela, mungkin bahasa-bahasanya demikian, tapi justru tertuntut, teradili. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Nah, berdasarkan sebuah hadis Rasulullah dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba." Wa minha wa 'an ilmihi madza hamilatih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan katakan hadis ini sahih. Baik. Akhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Di sini jelas bahwasanya seorang hamba akan ditanya tentang empat perkara, di antaranya adalah an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya apa yang telah dia amalkannya. Maka dikatakan di sini ini tidak khusus untuk al ulama yang akan ditanya tentang ilmunya, apakah apa yang diamalkannya, tetapi setiap kullu man 'alima mas'alatan minal masail, setiap yang mengetahui satu masalah saja, maka qawat 'alaihi hujjah fiha, berarti telah tegak hujjah atasnya. Artinya apa? Kalau dia tidak mengamalkan, maka justru ilmunya tidak menyebabkan dia terbela dalam tanda kutip, tetapi tertuntut. Faidah sami'a insan faidah fi muhadarah atau khutbah jum'ah tadammanat tahdhiran min ma'siyatin huwa waqi'un fiha, فعلم أن هذه المعصية التي وقع فيها أنها أمر محرم فهذا علم. Dicontohkan di sini misalnya jika seorang telah mendengar sebuah faedah al-ilm dalam sebuah ceramah atau khutbah Jum'at yang mengandung apa? Peringatan dari perbuatan kemaksiatan, sementara dia justru melakukan kemaksiatan itu. Fa'alima anna hadhihi al-ma'siyah allati waqa'a fiha anna amrun muharram fa hadha ilm. Sementara dia telah mengetahui bahwasanya maksiat ini yang dia lakukan ini perkara yang diharamkan, maka sesungguhnya dia telah dikatakan mengilmui sesuatu yang diharamkan tadi, sehingga fatakum alaih hujjah di masanya, sudah dikatakan pada dirinya tadi telah tegak hujjah atasnya begitu. Maka dari itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Musa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wal Qur'an hujjah laka au alaihi, dan Al-Qur'an itu bisa satu sebagai hujjah laka. Jadi yang menjadi ini terjemahan bebasnya ya menyebabkan kita menjadi terbela, au alaihi, atau kemungkinan keduanya apa, menjadikan merupakan sebab, seorang ini terjemahan bebasnya merupakan sebab kita tertunduk, bukan justru terbela. Jadi walhasil kita perhatikan ini pengamalan al-ilmu ini dengan baik, dengan baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya orang yang maksud dari menuntut al-ilmu itu jam'ul ma'lumat wa taktsiruha. Maksud dari menuntut al-ilmu itu adalah sekedar mengumpulkan maklumat dan memperbanyaknya, sekedar memperluas wawasan misalnya, bukan untuk diamalkan, maka khawatirnya masuk dalam al-ilmu takatsur. Khawatirnya masuk itu. Jadi ini padahal perkara menuntut ilmu tentang masalah abdi. Nah, bagaimana dengan melakukan sebuah perbuatan yang kaitannya dengan mengumpulkan harta duniawi murni, sementara dia tidak ada maksud apa-apa kecuali sekedar urusan perut saja misalnya, dan dia melakukan itu melampaui batasan sehingga tersita dalam tanda petik waktunya hampir 24 jam untuk urusan perut tersebut, maka justru dikhawatirkan dengan kemudian dia melakukan seperti itu, ingin berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan hartanya, maka kalau masalah urusan untuk ilmu, ilmu tentang masalah ad-din saja dikhawatirkan masuk, padahal dia sesungguhnya menuntut ilmu masalah ad-din, tetapi karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan maklumat dan memperbanyaknya saja, tidak untuk diamalkan, itu dikhawatirkan masuk al-haq mutakabur, bagaimana dengan yang mengumpulkan dunia tanpa ada tujuan kebahagiaan nantinya di akhirat murni untuk perkara duniawinya dan dengan tujuan bermegah-megahan. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini perlu dipahami seseorang agar menuntut ilmu itu apa sih tujuannya. Terkadang seorang supaya dikatakan ahli dalam masalah nahwu, dia mempelajari nahwu sudah melampaui batasan. Sampai dalam sebuah bab dia dalami sampai perselisihan pendapat ulama nahwu, padahal dia belum mengetahui ilmu-ilmu fardhu ain secara keseluruhan. Sementara dia masih menyempatkan diri untuk mempelajari itu, niatnya bukan karena lillah. Bukan ini yang seperti ini bukan untuk diamalkannya, bukan untuk tujuan lillahi ta'ala, maka takutlah dengan al-haq mutakatsir, dengan makna yang bisa dapat dalam al-haq mutakatsir. Maka kalian belajar, kalian menulis, antum kemudian berdakwah, diperhatikan al-aham al-aham, yang terpenting kemudian di bawahnya dan seterusnya, bukan untuk bermegah-megahan supaya dikatakan wah dan seterusnya, walaupun yang dipelajari adalah ilmu tentang agama al-Islam. Baik, kemudian qaul musannif rahimallah ats-tsalitsah ad-da'wah ilaih, yang ketiga adalah mendakwahkannya. Hi di sini ilaihi, mendakwahkannya nya di sini kembalinya kepada ad-da'wah ilal ilmi wa da'wah ilal amal. Mengajak kita misalnya mengajak manusia untuk apa? Yaitu berilmu dan mengajak manusia untuk beramal. Kalau ingin kita terapkan dalam keseharian demikian, ini namanya dakwah, bukan hanya mengajak seorang untuk mari berbondong-bondong menghadiri majelis-majelis ta'lim. Tidak, tetapi juga pemantauan setelah keluar dari majelis ta'lim, pemantauan amalan itu pun mengajak, mendorong orang bagaimana caranya supaya kalau melihat saya jadi terdorong melakukan sholat sunnah ini dan itu, puasa sunnah ini dan itu, bagaimana saya mentasyiknya, menyemangatinya dan seterusnya, itu pun berdakwah. Apa yang saya sebutkan tadi, kalau dilakukan semuanya ini berdakwah namanya. Maksud saya demikian. Maka ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, terkadang seorang tidak sadar kalau dakwah, ajakan itu hakikatnya tersirat juga dalam amalan yang kita lakukan, maka terkadang seorang tidak sadar bahwasanya ucapannya, ajakan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk penyampaian ala ilm, itu bertentangan dengan ajakan yang tersirat dalam perbuatannya, dalam amalannya, dalam amalannya. Dia mengatakan mari kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, terus kita berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, ternyata dalam kesehariannya di kos-kosannya dia paling jauh dari melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah amalannya berkata. Ketika lisannya mengatakan mari kita mengerjakan ini dan itu, seolah-olah amalannya berkata jangan kerjakan ini dan itu. Seperti itu. Maka dan terkadang ajakan yang tersirat dalam amalan perbuatan yang kita praktekkan kepada adik-adik apa namanya angkatan yang baru misalnya, itu pengaruhnya lebih besar daripada sekedar apa? Dari bukan sekedar ya, barangkali apa nanti dikira mengecilkan. Yaitu apa? Atau dipahami, dikhawatirkan kalau dipahami mengecilkan. Yaitu daripada ucapan saja, penyampaian al-ilmu saja. Nah ini kadang disadari oleh seorang da'i, seorang da'i. Karena bagaimanapun juga orang kalau awam atau baru atau pemula, yang gampang dicerna oleh mereka dan terdorong secara apa hati untuk melakukan, itu diantaranya adalah perbuatan. Contoh dari kakak-kakaknya. Coba kalian ingat kembali ketika awal kali menjadi anggota sebuah wisma, kalian masih tidak paham apa itu as-salafi misalnya, atau baru kenal sehari dua hari masuk dalam wisma. Ketika itu apa yang kalian sorot? Tentu diantaranya adalah bagaimana kakak-kakak angkatan. Oh seperti itu loh kalau Islam. Kalau pas azan sudah tinggalkan ngobrol, kemudian apa? Segera shof yang terdepan. Terasa sekali kenangan-kenangan pertama itu terasa sekali. Kalau kemudian melihat kakak angkatannya sudah azan, apa sampingnya ngobrol, yang satunya masih makan-makan, satunya masih ngakak-ngakak, satunya masih tertawa-tertawa, kemudian mau komat baru cepat-cepat antri wudu, kemudian akhirnya tertinggal sholat atau kemudian dan seterusnya. Nah ini bagaimana anak baru ketika itu memahami ajakan dalam tanda petik yang tersirat dalam amalan. Walhasil ad-da'wah ilaih, ini kembalinya kepada ilal ilmi wa ilal amal. Ad-da'watu ilal ilmi wa ilal amal. Ay ad-da'wah ila tauhidillah wa ta'atih, mendakwahkan kepada tauhidillah dan supaya seorang taat kepada Allah, menyerukan hamba-hamba Allah supaya apa? Mentauhidkan Allah dan supaya taat kepada Allah. Maksudnya demikian terjemahnya luasnya. Wa hadhi wazifatur rusul wa atba'ihim, inilah tugas para rasul dan tugas para pengikut mereka. Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Baik. Ini katakan, inilah jalanku. Ad'u ila Allah 'ala basirah. Ini tersirat ad'a, ini menunjukkan ad'wah. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang yang saya dan orang yang mengikutiku. Demikian apa namanya kurang lebihnya terjemahannya. Di annal insan idza kamulat quwwatul ilmiyah bil ilmi wa quwwatuhu al amaliyah bil amal fa inna alayhi an yasa ila badil khairil akharin ta'asiyan bi rusulillah ta'ala alaihi salatu wassalam. Sama seorang jika telah sempurna kekuatan al-ilmiyahnya, khatam kitab ini, kitab itu, kemudian sudah menjadi bahkan menjadi pengurus, wa quwwatuhu al-amaliyah, dan sudah apa namanya terbukti amalannya, setidaknya terdepan dalam wisma, di dalam wismanya, lingkungan wismanya, mencontohkan, memberi namanya beri contoh kepada adik-adik kelasnya. Fa inna alaihi, maka kalau sudah sempurna ilmu dan amal, kuat ilmu dan amal, maka alaihi an yas'a ila badil khair li akhirin, maka dia memikirkan teman-temannya untuk bagaimana caranya supaya seperti dia, begitu loh. Dalam rangka mencontoh para Rasul Allah Ta'ala. Karena dakwah ini adalah wazifatul rusul wa atba'ihim, seperti dikatakan di teks yang sebelumnya tadi. Itu tugas para Rasul dan para pengikut Rasul-Rasul Allah, itu adalah berdakwah. Jadi tidak berpikir tentang kenikmatan yang dia rasakan saja, tidak berpikir yang penting saya bisa, saya paham agama Al-Islam, saya bisa mengamalkan, saya bisa kemudian khusyuk dalam as-shalah. Adapun teman-teman saya yang lain itu sudah pada dewasa sendiri, urusan sendiri, sudah mengikuti majelis taklim, ya sudah. Enggak usah kemudian didorong, enggak usah disemangati, bahkan enggak usah dinasihati empat mata atau ditegur, diperingatkan jika berbuat maksiat, sudah cuek. Saya banyak urusan, belum mengerjakan apa PA, belum mengerjakan ini dan seterusnya, tutup mata, tutup telinga. Yang terpenting saya sudah sholat malam, saya sudah puasa sunnah. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang lebihnya demikian. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya segala sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa da'wah ila Allah Ta'ala amruha 'azim wa thawabuha jazil. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min amri na'am. Jadi setiap yang apa namanya, bagaimana saya sampaikan di awal, seluruh terjemahan dan seluruh bacaan harokat kurang lebihnya demikian. Jadi barangkali ada yang tidak persis dari yang semestinya. Baik, bahwasanya demi Allah, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk seseorang dengan perantaraan satu orang, maksudnya. Khairilaka, lebih baik bagimu daripada pemerintahan onta merah. Sehingga saya terjemahnya demikian. Maka ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin lambang apa namanya harta yang termasuk termahal ketika itu adalah onta merah. Kalau kita mungkin ya mobil yang mewah atau barang yang mewah, itu bisa dengan taufik dari Allah lewat perantaraan kita bisa satu orang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, maka itu lebih baik dari kita. Ya, ngantuk-ngantuk jadi tidak jadi. Itu mungkin teknik kabarnya. Jadi demikian. Sekarang coba, perasaan yang seperti ini ada enggak? Penjiwaan yang seperti ini ada enggak dalam hati kita? Nah, misalnya ini rota mengumumkan bulan ini selama satu bulan barang siapa yang membeli minimalnya 25.000 maka akan mendapatkan Innova misalnya. 25.000. Nah, itu sudah melihat apa bulanannya. Kok nggak datang-datang, kemudian wah ini nggak tahu besok juga terlambat, bulan depan terlambat lagi apa enggak, akhirnya apa, dia berpikir untuk apa belanja di situ supaya dapat Innova, berbondong-bondong seorang untuk melakukan hal itu. Barangkali ada satu sabun colek yang saya beli kemudian dapat Innova, dia membangun mimpi. Nah, maka kemudian apakah perasaan seperti itu, ketertarikan seperti itu juga ada, bahkan lebih ketika dia diajak untuk mari ya, masuk dalam korps dakwah. Kita berdakwah kepada orang kafir misalnya, atau kelompok sesat yang dengan itu penyebab batalnya keislaman seorang. Mari kita dakwahi mereka supaya pikiran mereka berubah. Lewat apa? Ya, kamu bertugas membuat buletin, kamu bertugas mengisi website di mana, www.muslim.org.id, kamu bertugas sekarang. Ini khairulaka min amri na'am. Lebih baik daripada kalau kita yang mungkin Innova tadi, atau yang lebih dari itu. Bagaimana ketertarikan kita? Uzur-uzuran, satu saya menyampaikan TA saya belum selesai, yang satu saya menyampaikan saya praktikum, yang satu saya menyampaikan sekolah aja yang jemput, yang anu-anu. Wah, pokoknya eker-ekeran ini. Padahal khairul laka min humrin na'am. Ini yang seperti ini. Bagaimana keduniawian dalam hati kita itu manzilahnya, kedudukannya apakah lebih baik daripada pahala? Satu yang abstrak itu memang ujian bagi orang yang beriman. Maka di awal-awal surat Al-Baqarah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Kalaulah seandainya bidadari itu yang di surga ditampakkan sekarang, mungkin kita baru percaya, mungkin barangkali seperti itu, walaupun tidak pasti. Karena kalau sudah memang apa namanya, dia tipe orang yang tertutup hatinya, ya mati hatinya maksudnya, maksudnya tidak cukup sampai mati, maka yang seperti ini tidak akan juga beriman. Maka kalau perkara-perkara yang zahir masih belum bedanya. Kalau kita hanya percaya dengan perkara yang zahir, Innova, Avanza, Xenia dan seterusnya, maka apa? Sementara ya, dari sungai yang mengalir, kemudian kenikmatan buah-buahan di surga yang kita inginkan dan seterusnya, perkara yang gaib itu tidak kuat keyakinan kita terhadapnya, maka hampir-hampir belum ada bedanya dengan orang yang awam, yang tidak ngerti. Maka kita amalkan ad-da'wah ila al-ilm wa ila al-amal, seolah-olah kita melihat pahala di surga itu di pelupuk mata kita. Seperti itu. Jadi semoga dengan ini nanti bagian penjadwalan penjemput itu tidak kesulitan lagi. Wah, Masya Allah, SMS ke saya setelah saya bilang begitu, sekarang pada rebutan menjemput misalnya, seperti itu misalnya. Wa da'wah la tukti samaroha wa takun wasilah islah wa bina illa idha kana da'i muttasifan bima yakunu sababan liqabuli da'watihi wa zuhuri athariha. Dan ad-da'wah itu tidak memberikan buah-buahnya dan tidaklah menjadi wasilah perbaikan, wasilah untuk upaya membangun, illa kecuali idza kana da'i muttasifan, kalau da'inya tersebut bersifat dengan sifat ya sababan liqabuli da'wati wa zuhuri athariha, sebab diterimanya dakwahnya dan sebab nampaknya pengaruh ad-da'wah yang dilakukan oleh seorang da'i. Walhasil, kalau ingin sukses dakwahnya, di antara sebab yang kita lakukan tentu setelah mohon taufik dari Allah Ta'ala dan bertawakal kepadanya adalah apa? Melakukan ini. Yaitu apa? Bersifat dengan sifat-sifat yang bagaimana caranya supaya yang didakwahi itu tertarik, begitu, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk permisalan saja ya, permisalan saja, walaupun tidak menyamai persiskan. Karena thariqah, di antara thariqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pengajaran adalah permisalan. Bahkan di dalam Al-Quran ada permisalan. Maka saya seringkali menyisipkan permisalan-permisalan, karena itu aqrab ilal fahm, lebih dekat untuk bisa dipahami. Seorang sales, kalau antum perhatikan, itu akan berpikir bagaimana supaya dagangan saya yang sesungguhnya tidak mutu ini, itu dengan pakai dasi, kemudian pakai eplek-eplek, dengan pakai kemudian tas yang tas para selebritis itu, sepatu yang disemir, kemudian apa perkataan yang barangkali dalam tanda petik menyihir, maka jadi di pandangan orang tadi bermutu begitu. Bahkan rela untuk dimarah-marahi dan dicueki. Dicueki masih senyum juga. Padahal ketika pulang ke rumahnya sama istrinya dicueki, ditempeleng istrinya. Tapi kalau pakai apa dengan klien, dengan konsumen, dia akan tersenyum, dicueki, "Pak, anu, maaf menawarkan ini." Enggak. Gitu aja dia enggak tersinggung. Atau kemudian, "Saya lagi sibuk. Enggak usah ganggu." Mas gak usah ganggu saya. Maaf lagi, saya lagi ada pertemuan. Misalnya seperti itu, dia diusir, gak tersinggung. Nah, itu kan berpikir toh, berpikir bagaimana caranya barangnya laku. Nah, seorang dai mirip seperti itu. Dia akan melihat dirinya, dia akan memperhatikan sebab-sebab. Kalau saya jadi pendengar, kira-kira apa yang bikin saya tertarik? Kira-kira kalau saya diperlakukan seperti ini tertarik enggak? Goblok kamu itu. Nah, sudah berkali-kali saya beritahu masih kayak gitu pula. Kamu itu finar, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini anu enggak? Apa namanya? Menarik enggak yang seperti ini, akhlak yang seperti ini? Nah, sekali dua kali dihajar. Nah, kemudian tidak paham apa namanya, orang melihat mukanya sudah sumpek, tidak melihat apa namanya. Nah, ini diperhatikan maka seperti ini. Apa? Ila idza kana da'i mustasifan bima saya bima yakunu sababan liqabuli da'wati wa zuhuri athariha. Maka dari itu diperhatikan. Terkadang seorang itu bahkan mungkin sering ya bisa jadi ini yang perlu disadari oleh seorang dai. Terkadang atau bahkan sering seorang mad'u al-mad'u yang didakwahi itu tidak menerima dakwah yang kita sampaikan bukan karena menolak isi dakwah kita, dalam hati dia mengakui. Tapi kalaulah yang menyampaikan Mas Fulan, saya mau. Kalaulah penyampaiannya dengan cara mengorangkan saya mau. Kalaulah penyampaiannya enggak kasar seperti itu, saya mau. Kalaulah saya tidak dibilang bodoh, saya mau. Kalaulah belum sudah saya dibilang sesat, saya mau. Itu menarik sebetulnya materi yang disampaikan oleh itu, dalam hatinya begitu. Tapi kalau belum kemudian apa namanya difonis bahwasanya dia ahimpit, difonis dia dan seterusnya, kamu itu fasik, kamu itu dan seterusnya seperti itu, maka dia lari. Basyiru warafinamdiru. Apa namanya, sampaikan kabar gembira yang menyenangkan, jangan kemudian membuat orang lari. Terkadang orang gak sadar penyebab larinya seorang dari menerima dakwah kita adalah diri kita. Nah, ingat, penyampaian materi salah itu juga sebuah kesalahan memang. Ini hadis dhaif disampaikan pun juga salah dan seterusnya. Tapi ingat juga bahwasanya berakhlak yang buruk, bersikap yang buruk kepada al-mad'u yang didakwai sehingga menyebabkan dia lari dari dakwah kita, itu pun juga sebuah kesalahan. Seorang berpikirnya kesalahannya kamu kurang ilmu, kamu salah pendalilan ayatnya, kamu yang disorot itu saja. Tetapi jarang barangkali yang menyorot sebab larinya seorang dari menerima dakwah kita adalah akhlak kita atau sifat-sifat yang ada pada kita. Yang pertama, at-taqwa. Bayuk saudi dia kulu ma'aniya bintidari makmur wajibnya bil mahdur watahli sifat ahli iman. Yang dimaksud dengan at-taqwa adalah seluruh makna-maknanya, baik berupa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan berhiaskan dengan sifat-sifat ahli iman. Jadi kalian baca setiap ada ayat tentang menunjukkan pujian misalnya kepada kepada pelakunya, maka saya sudah sesuai belum? Setiap baca surat Al-Qur'an, surat dalam Al-Qur'an jangan dilupakan. Dan untuk melihat terjemahannya, melihat tafsirnya. Kemudian mencocokkan, saya sudah cocok seperti ini enggak? Atau apakah saya melanggar selama ini? Kemudian yang kedua, al-ikhlas bi an yaqsida bidakwatihi yaqsida bidakwatihi wajhallahi ta'ala wa ridha, yaitu dia memaksudkan dakwahnya adalah wajah Allah ta'ala dan ridha-Nya. Wal ihsan ila khalqi, dan ingin berbuat ihsan kepada makhluknya karena dia paham orang yang muhsinin dicintai oleh Allah. Dia paham bahwasanya innallaha yuhibbul muhsinin, semuanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi motivasinya, pendorongnya maksudnya lillah. Kemudian apa memperingatkan wa yuhadziru man min an yaksuda ilhar tamayyiz ala ghairi. Wa yahdar dan dia berhati-hati supaya tidak memaksudkan dakwahnya tadi untuk apa? Izhar tamayyiz ala ghairi. Ini masya Allah penyakit hati, menampakkan supaya dia dianggap wah beda dengan yang lainnya. Kalau Mas Fulan anak jurusan ini angkatan 2005, masya Allah jangan ditanya. Kalau bicara masalah ini ahlinya, kalau bicara masalah al-hadis tanya dia, kalau bicara masalah fikih tanya dia. Dia ingin berbicara di hadapan apa al-mad'u supaya wah seperti itu. Ingin supaya saya beda dengan yang lain. Sampai kemudian beritanya ke Wisma RI sehingga terkenalah bahwasanya pula ini beda dengan ikhwan-ikhwan yang lainnya, begitu. Dia ingin menyetorkan tabungan perasaan kepada akhwat di RI, begitu. Masya Allah bulan ini, masya Allah. Sehingga apa? Lancar-lancar saja ketika dia ada kebutuhan untuk meminang. Kemudian wa idrar mad'u bi isharihi bil jahli wat taqsir. Dan idlalul mad'u tujuannya jangan sampai untuk merendahkan, menghinakan al-mad'u fi isyari bil jahl wa taqsir, dengan membuat dia al-mad'u tadi yang kita dakwahi tadi membuat terasa dibodoh-bodohkan dan terasa pokoknya dia itu sudahlah apa namanya banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kata-katanya dipilih. Kalau dengan kata-kata yang ini justru orang itu merasa disepelekan dan jadi terhalang untuk menerima dakwah saya, kenapa saya tidak pilih kata-kata yang satunya? Selama tidak diharamkan. Ya. Dan biasakan untuk apa namanya tidak merasa lebih tinggi daripada yang didakwahi, sehingga kita berhiaskan dengan sifat at-tawaddu', yaitu rendah hati lewat apa nampak pada ucapan-ucapannya, tidak menyombongkan diri. Kenapa demikian? Karena memang hakikatnya kita nggak tahu apakah al-mad'u yang berbuat banyak maksiat itu yang diampuni maksiatnya semuanya oleh Allah, kemudian apa ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, takdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, ataukah kita yang sedikit kemaksiatan dan banyak amalan soleh lahirnya tapi enggak ada satupun amalan soleh yang diterima dan enggak ada satupun dosa yang diampuni oleh Allah, sehingga hasilnya kita sempat apa namanya mampir di neraka walaupun kita meninggal dalam badan iman. Ternyata hasilnya adalah justru ya, menurut Allah yang kita dakwah itu lebih tinggi daripada kita. Jangan sampai, siapa yang bisa memastikan bahwasanya saya mesti lebih tinggi menurut Allah daripada kalian ketakwaannya, kemudian memastikan surganya lebih tinggi kalau sama-sama masuk surga? Tidak bisa, karena kita tidak tahu amalan kita terima apa tidak. Tidak bisa memastikan amalan kita terima apa tidak. Bahkan sebetulnya dengan apa namanya menghadapi fitnah-fitnah, syubhat-syubhat, barangkali sekian pembatal keislaman seorang pernah kita lakukan waktu kita awam belum ngaji dahulu, kesyirikan akbar kita lakukan, kita tidak tahu apakah kita sudah diterima taubat kita. Barang siapa yang mengatakan tahu saya, berarti dia mengaku tahu yang gaib. Padahal orang kalau mengaku tahu yang gaib, kafir. Ini kekhususan Allah Ta'ala. Maka kita tidak memandang lebih baik daripada yang kita dakwahi. Ini sebab untuk dia. Sebab untuk ini. Seorang terkadang, karena belum dikenal di lingkungan Salafiyin, maka dia ingin tampil. Sehingga apa? Setiap berkumpul sama temannya, duduk waktu makan, kemudian ada yang berbicara tentang sebuah materi al-ilmiyah yang pas dia pernah baca di majalah sunnah misalnya, dia langsung tampil seolah-olah jadi seorang pembahas. Apa maksudnya ketika ini? Apa tujuan hatinya? Hati itu kata Ibnu Taimiyah ada muradun, apa ada al-iradah, ada kehendak yang menjadi ujung-ujungnya. Jadi ada ujung-ujungnya hati itu. Apakah ujung-ujungnya itu adalah kemasyhuran atau yang lain? Kemudian yang ketiga, al-ilmu. Fala budda an yakuna da'i 'aliman bima yad'u bihi. Dza fahmun lima ja'a bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syiar as-salafus shalih. Al-ilmu, maka haruslah seorang da'i berilmu terhadap apa yang akan dia sampaikannya, memiliki pemahaman terhadap apa Al-Quran dan As-Sunnah, juga demikian tentang contoh-contoh yang dipraktikkan oleh As-Salafus Shalih. Begitu. Tapi tidak disyaratkan dalam berdakwah harus mengilmui semua. Satu saja, asal dia benar-benar tahu dalilnya dan benar pemahaman terhadap dalil itu sesuai dengan manhaj salaf, sudah sampaikan. Balighu anni walau ayah. Tapi jangan salah paham, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, jangan dipahami bahwasanya asal dengar kemudian disampaikan. Tidak meneliti dulu dalilnya sah apa tidak, pemahamannya benar sesuai dengan manhaj salaf apa tidak. Karena kata-kata anni, sehingga saya ani gambarnya ini kembali kepada Rasulullah SAW. Sampaikan dariku menunjukkan apa? Harus sampai bahwasanya ini benar-benar dari Rasulullah SAW. Berarti dalilnya harus sah, pemahamannya harus benar. Begitu. Tapi enggak benar juga bahwasanya orang itu kalau belum khatam kitab ini enggak mau berdakwah. Itu juga salah juga yang seperti itu. Yang tadi juga salah. Asal-asalan, pokoknya dengar, sampaikan, setiap baca, sampaikan tanpa mengecek terlebih dahulu, kemudian tidak mau berdakwah kecuali sudah khatam kitab ini dan kitab itu, juga bersalah juga gitu. Kemudian yang keempat, al-hilmu wa tabdun nafsi indil ghadab. Al-hilmu, pandai menahan diri dari melampiaskan kemarahan, dan kurang lebihnya seperti itu. Al-hilmu wa tabdun nafsi indil ghadab ini. Kenapa? Karena meidanun dakwah, meidanun da'ad. Saya ulangi harokatnya. Meidanun da'iyah sudur rijal. Masya Allah. Bagus ini. Bahwasanya yang kita hadapi, dihadapi oleh para da'i, medan yang dihadapi oleh para da'i itu bukan papan ketik komputer, bukan laptop, bukan kemudian apa namanya kertas, bukan kemudian benda mati yang seenaknya digeser ke kiri mau, ke kanan mau, dijorokkan kepalanya mau. Nah, yang kita hadapi adalah orang yang punya perasaan, orang-orang yang ada perasaannya, begitu. Yang kalau direndahkan sensitif, yang kalau pakai kata kasar sedikit, kemudian ah kok begitu, yang dan seterusnya itu. Karena kalian pada di teknik misalnya, maka jangan disamakan dengan barang-barang yang ada di laboratorium teknik itu. Medan yang kita hadapi itu adalah sudur rijal, yaitu apa, dada-dada para orang, wa nufusul bashar, dan jiwa-jiwa orang. Padahal di dalam dada dan jiwa-jiwa orang itu apa? Mutabayinah, mukhtalifah, beda-beda ya. Kahtilafi suwarihim wa asykalihim, sebagaimana perbedaan bentuk-bentuk badan mereka. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Sebagaimana bentuk badan berbeda, maka ketahuilah jiwa mereka pun juga berbeda-beda. Jadi satu dengan yang lain. Hati mereka pun beda-beda. Ada yang kesabaran, ada yang kalau ditinggi maunya ingin meninggi lagi. Oh, antum belum baca juga sunnah. Antum juga belum baca di fatawan. Waduh, ini enggak seperti ini sudah repot seperti ini. Nah, itu bagi seorang dai jangan terpancing ini seperti itu. Jangan terpancing. Kata ustaz begini, begini itu baru ustaz itu itu apa? Ibarat ustaz, ibarat ustaz itu saya bisa mendapatkan langsung dari ustaz pula. Seperti itu. Jadi enggak mau kalah. Jadi yang seperti ini coba Kalian berhenti, tahan, kemudian berpikir, apakah kalau saya teruskan perdebatan ini, jadi orang tertarik dengan dakwah yang saya sampaikan? Karena seperti saya ibaratkan, hampir mirip seperti saya les tadi. Kalau dia berpikir akan marah, nanti gak laku jualan saya. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, an yabda'a bil aham. An yabda'a bil aham fal aham ala hasbil bi'ah allati yad'u fiha. Dia mulai dari yang terpenting, kemudian di bawahnya dan seterusnya. Fa masail aqidah usuluddin, ini diutamakan. Permasalahan-permasalahan al-aqidah dan pokok-pokok agama al-Islam ini diutamakan. Sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, "Falyakun awwal ma tad'un ilayhi syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah." Jadi jadikan yang pertama engkau dakwahkan, ingat saya semuanya diantaranya demikian, itu apa? Syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini kan tentang ikhtiar juga, di dalamnya ada pelajaran tentang keyakinan juga, seperti itu. Jadi sederhananya itu berpikir seperti ini, untuk mengetahui al-aham adalah orang berpikir bahwa nanti kalau meninggal dia kemudian berjumpa dengan Allah, maka bersama dengan sesuatu yang ada pada dirinya ketika di dunia itu berupa keyakinan yang benar dan ibadah yang benar. Maka ini yang kita lakukan. Bagaimana caranya supaya seorang meninggal keyakinannya benar, dan bagaimana supaya seorang meninggal ibadahnya diterima semuanya. Maka fiqhul aqidah dan fiqhul ibadah ini didahulukan. Satu patokannya itu mengetahui alhamdulillah. Dua patokannya adalah dahulukan al-arkan dan dahulukan apa? Dahulukan al-arkan dan dahulukan al-wajibat. Yang rukun-rukun dan yang wajib-wajib. Arkan iman, al-iman billah, mengandung tauhidul uluhiyah, al-uluhiyah dan seterusnya. Kemudian arkanul Islam, syahadah, asyhadatain. Kemudian apa? Asyhadatan. Kemudian apa yang kedua? Kemudian as-shalah dan seterusnya. Maka fokuskan orang perhatiannya kepada ini. Seperti itu. Karena dia akan nanti berjumpa dengan Allah dengan iman yang benar dan keyakinan yang benar dan apa? Ibadah yang benar. Ada pun permasalahan perpolitikan Islam, perekonomian tinjau dari apa manhaj yang benar dalam al-Islam dan seterusnya, itu nanti bagi orang yang sifatnya yaitu yang bagian masalah-masalah yang bukan fardhu ain, maksudnya politik Islam dalam masalah yang bukan fardhu ain dan seterusnya, itu nanti dahulukan yang rukun-rukun yang wajib-wajib terlebih dahulu. Nah, dari sini kita sadar apakah kita lebih mengetahui perkara yang sunnah daripada perkara yang wajib? Apakah kita lebih menguasai perdebatan al-ulama masalah sunnahnya ini dan sunnahnya itu daripada dalil tentang masalah wajibnya? Kemudian rukun-rukun dalam sholat misalnya. Seperti itu. Setelah rukun-rukun yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah, dan yang setelah rukun-rukun yang wajib, kalau itu masalah perintah, kalau masalah larang-larang yang haram-haram, yang syirik-syirik dulu, yang kemudian kufur-kufur, kafir-kafiran, syirik-syirik akbar, kemudian syirik-syirik kecil, kufur asghar, nifaq asghar, setelah nifaq akbar, perhatiannya, kemudian apa namanya, kemudian ataupun bersamaan, setidaknya bersama. Itu apa? Yang berikutnya, yang keharaman-keharaman yang lain, bid'ah dan dosa-dosa besar. Nah, kemudian setelah itu yang perintah berikutnya turun. Yang sunnah-sunnah, kalau larangan berarti yang makruh-makruh. Seperti itu. Terus berikutnya tentang keutamaan-keutamaan. Utamanya begini, kalaupun kamu enggak melakukan enggak apa-apa. Adabnya begini. kalaupun kamu enggak melakukan enggak apa-apa. Barangkali juga masih yang sunnah Allah taala. Sehingga saya setelah sunnah itu ketaman-ketaman nanti kalian tanyakan kepada yang lebih mengetahuinya. Maka kita perhatikan apa yang sudah kita ajarkan kepada anak 2009. Ayo, apa yang diajarkan? Apakah kemudian apa mendahulukan tentang haramnya isbal daripada tentang syirik akbar padahal kita ketahui dia adalah dari lingkungan yang banyak melakukan syirik akbar dan dia mampu sudah melakukan hal itu sementara dia tidak paham. Sementara kalau kita beritahu tentang haramnya isbal, dia justru malah apa? Lari karena belum lamanya dalam mengaji seperti ini. Baik. Yang terakhir, anies rukah tidak wati alman yang artinya Allah alaih di kita bihir dari yaitu apa? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idah bil hasanah wajadilhum illatihi ahsan. Satu al-hikmah, dua al-ma'idah al-hasanah, dua dengan al-jidal illatihi ahsan. Satu al-hikmah, hikmah itu sederhananya saja karena waktunya sudah ini saya ada urusan selanjutnya. Ya, hikmah itu memberitahu. Jadi tipe yang kita dakwah itu ada tiga berdasarkan tiga cara ini. Yang pertama, tipe orang yang cocok didakwai dengan al-hikmah. Al-hikmah itu sekedar disebutkan ini dalilnya. Kemudian hukumnya wajib, kemudian demikian-demikian pahala yang bagi orang yang melakukannya. Kemudian dia serta-merta insyaallah kebanyakannya dia apa? Melakukannya, cukup disebutkan dalilnya. Oh, ada tipe orang yang tidak cukup itu. Dia pemalas orangnya, maka perlu targhib wa tarhib. Yaitu dorongan dan ancaman. Dorongan dan ancaman. Tidak cukup dalilnya begini. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala. Kalau dia masih seperti itu dia masih marah-marah. Tapi kalau diancam, ancamannya final. Bahkan ancamannya disebutkan siksanya begini-begini dalam al-hadis. Baru dia takut. Maka itulah al-mu'idha al-hasanah. Kemudian ada yang lebih dari itu. Sudah malas, ngeyelan, ngenggelan. Seperti itu. Nah, kemudian penentang. Tipe penentang. Bahkan mengajak teman-temannya untuk ikut menentang. Ini al-jidal. Yaitu berdebat dengan cara yang baik untuk memahamkan kepadanya. Bahwasanya antum terkena syubhat, syubhatnya ini dan itu, kemudian dibantah. Seperti itu dengan cara yang baik. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Pada santri alumni diharapkan agar mengikuti kajian nanti malam karena akan dibagi kelas tahsin juga. Sebelum pulang akan diabsen dulu. Akal di Usman? Gak ada. Ahmad gak ada. Agus gak ada. Anang? Anas? Mana Anas? Bambang? Ada ya. Danar? Dani? Gunawan? Anif? Irwan, Laksana, Azhar, Ardian, Rizki, Rafan, Yoga. Sama dari Dai. Jam berapa tuh, Nip? Jam 8. Jam 8. Ardian? Tetetetetet. Cek. Belum. Suaranya Han.